أشهد محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-163 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Bani Israel yang dahulu kala melakukan pelanggaran yang dengannya mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di ayat ini, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanya mereka, wahai Rasul, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya mereka tentang kabar orang-orang Yahudi, bapak moyang mereka dahulu kala, ketika sebagian di antara mereka yang menghuni tepi pantai, yang biasa disebut oleh para ulama kita, negeri itu adalah negeri yang bernama Ailah, negeri yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, id ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Hari Sabtu adalah hari yang mereka harus melakukan ibadah. Jadi, sama seperti kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan ibadah Jumat. Kemudian Yahudi di hari Sabtu, orang Nasara di hari Ahad. Sebenarnya Jumatan ini sudah ada dari zaman dahulu dengan keutamaannya. Tapi orang-orang dahulu kala tidak diberi taufik untuk menepati waktu itu, sehingga orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu untuk mereka melakukan ibadah, dan orang-orang Nasara memilih hari Ahad untuk melakukan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk umat ini melakukan ibadah di hari Jumat dengan segala keutamaan yang ada padanya. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu Allah ciptakan Adam, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam dari surga, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi yang menghuni negeri Ailah yang ada di tepi pantai, yang ketika hari Sabtu memang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu mereka diperintahkan ibadah. Justru di hari Sabtu itu ikan-ikan nampak. Banyak sekali ikan menampakkan diri sampai di permukaan-permukaan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, id ya'duna bis-sabti, ketika mereka waktu itu melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Ita'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, wa yawma la yasbituna la ta'tihi. Di hari Sabtu memang seakan-akan ikan itu memang ngumpul di tepi pantai. Dan di selain hari Sabtu hilang itu ikan. Mereka tidak akan bisa menjumpai dan mendapatkannya kecuali harus jauh melaut ke tengah-tengahnya. Dan di hari Sabtu memang dikumpul, seakan-akan dikumpul ikan itu. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, karena kita dilarang, ya kita tidak nangkap. Artinya mereka pasang jaring atau pasang perangkap. Ketika ikan itu naik atau mendekat, maka masuklah ke dalam perangkap. Dan mereka tidak mengambil hari itu memang, tapi nanti keesokannya baru mereka mengambilnya. Mereka membuat hilah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tartakibu martakabal yahud fatastahillu maharimallahi bi adnal hiyal. Jangan kalian lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya. Dengan tipu daya. Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan lemak. Lemak. Mereka akhirnya memang tidak memakannya, tapi mereka melelehkannya. Dan setelah leleh, mereka menjualnya dan mereka memakan hasil dari jualan. Sama saja. Dimakan langsung atau dimakan harganya tetap haram hukumnya. La haula quwata illa billah. Maka umat ini dilarang untuk melakukan perkara yang seperti itu, melakukan tipu daya. Jadi, mengusahakan agar supaya nampaknya dan kelihatannya halal, padahal tetap itu adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salah seorang, awalnya satu orang melakukan hal ini, kemudian mereka yang satu ini membakarnya, kemudian mereka pun mencium aroma ikan bakar, dan mereka pun mengatakan, dari mana ini dia mendapatkan ikan? Awalnya dia sembunyi-sembunyi, tapi dia merasa tidak ada sesuatu yang terjadi pada mereka, maka dia pun mengulanginya. Dia pun mengulanginya. Kemudian orang lain merasa tertarik juga, dan akhirnya ikut 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai ramai-ramai mereka melakukannya dengan terang-terangan, dengan alasan tidak ada sesuatu yang terjadi atas mereka. Subhanallah. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. La haula wa illa billah. Demikian mereka dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikan-ikan itu di hari yang dilarang. Ternyata mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qalat ummah, dan mereka akhirnya terbagi menjadi 3. 3. Sekelompok di antara mereka melanggar aturan ini, menangkap ikan di hari Sabtu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang melarang, mengingatkan, menasihati saudara-saudara mereka. Jangan, jangan kalian melakukan ini. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kalian melakukannya. Kalian akan kena azab nantinya karena pelanggaran kalian ini. Ini kelompok yang kedua yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak mau, tidak juga melakukan pelanggaran dan juga tidak mengingatkan. Cuma diam-diam saja. Bahkan yang diingatkannya adalah orang yang menasihati. Mereka mengatakan, lima ta'iduna qoma, kenapa kalian harus mengingatkan mereka capek-capek, lelah-lelah. yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Taib atau akan menurunkan mereka azab yang sangat pedih. Alasan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ma'dziratan ila rabbik. Nanti kalau di hari kiamat ada alasan kami, ya Allah, kami sudah menyampaikan, kami sudah menasihati, kami sudah mengingatkan. Jadi ini alasan kami, karena memang diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran itu. Tetap harus ada nasihat, ada peringatan-peringatan. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Dan semoga saja di antara mereka ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada yang takut kepada Allah, ada yang berhenti dari melakukan pelanggaran ini, melakukan dosa ini. Tidak boleh kita pesimis bahwa orang itu tidak bakal berubah. Tidak bisa. Tetap menasehati. Apapun dan bagaimanapun, Anda telah menunaikan kewajiban Anda. Mau dia berubah nantinya atau tidak, sekarang atau nanti. Karena perubahan itu terkadang nanti belakangan. Dinasihati sekarang ini, diingatkan sekarang ini memang belum berubah mungkin. Belum dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah sekian lama baru dia sadar dan mengatakan, oh betul itu dulu si fulan mengajari ana, si fulan mengingatkan ana, si fulan nasihati ana. Jadi baru ngena nasihat itu nanti setelah sekian waktu. Barakallahu fiikum. Dan masalah dia mau berubah dan tidaknya itu bukan urusan Anda, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kita ya seperti urusan para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Berikutnya mereka diberi hidayah atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini alasannya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dari kutburuhal Islam, dari porosnya Islam, dari tumbuh berkembangnya Islam, dari kuat lemahnya, terang redupnya. Dari sini, dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau masih ada orang yang mau mendakwahkan, menyampaikan, menasehatkan Islam ini, insya Allah Islam ini masih ada. Tapi kalau giliran tidak ada lagi yang mau ngajar, tidak lagi yang mau berdakwah, tidak ada lagi yang mau menasehati, tidak ada, pokoknya hilang ini Islam kalau tidak ada lagi yang menyuarakannya. Baik. Maka di sini sudah dikatakan porosnya Islam, bergerak berhentinya Islam ini di sini. Kalau tidak ada lagi yang mau mengajar, tidak ada lagi yang mau berdakwah, tidak ada lagi yang mau menyampaikan, kelas mati Islam. Tidak lagi disebut-sebut. Subhanallah. Amar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penggambaran yang sangat indah. Jadi, ibaratnya satu kaum yang naik ke atas kapal laut. Jadi, sebagian yang harus ada di atas, sebagian harus ada di bawah. Dek atas dan dek bawah. Orang-orang yang ada di bawah ini ketika mereka butuh air, mereka harus naik ke atas. Melewati orang-orang yang ada di atas untuk mengambil air. Kebutuhannya. Kemudian mereka berpikir, capek-capek kita naik ke atas, bolak-balik juga mengganggu orang-orang yang ada di atas, tidak enak. Bagaimana kita lubangi saja di sini? Kita lubang. Lau kharakna fi nasibina kharqa, seandainya kita, ini kan wilayah kita, kita lubangi saja sedikit untuk memuncratkan air dari situ. Tak terpikir oleh mereka akibat dari perbuatannya seandainya dia betul-betul melubanginya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Seandainya mereka membiarkannya melobangi perahu itu, yang menurut mereka kan cuma lubang sadiki, tidak tahu di lubang sadiki ini bakal jadi besar dan akan membahayakan keselamatan dan nyawa semua orang yang ada di atasnya. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkannya maka dia tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Dan kalau mereka mengingatkannya, menasihatinya, menghalanginya, maka dia selamat dan semua orang akan selamat. Biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya azab, kalau turun tidak pilih-pilih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut akan musibah, bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian semata-mata. Ini hanya orang zalim yang terkena. Enggak, kalau banjir ya banjir semuanya. Rumah orang soleh, rumah pokoknya semua kena banjir. Jadi, kena tsunami juga rata. Mau orang sholat, mau tidak sholat, mau orang puasa, mau orang tidak puasa, mau orang baik, orang tidak baik, pokoknya rata. Jadi, kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulunya ada pasukan perang yang berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka semuanya berada di tanah lapang, Allah azab mereka semuanya tanpa kecuali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yu'khadhu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim man laysa minhum wa fihim aswaquhum. Bagaimana bisa mereka diadab semua ya Rasulullah, padahal di antara mereka bukan ada, bukan pasukan perang. Tapi orang apa kek ke sana? Yang jelas bukan bagian dari pasukan perang itu. Tapi kok dihancurkan semuanya? Tapi mungkin ada orang jualan kek apa kek? Atau ada utusan-utusan yang bukan dari pasukan perang itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Dimatikan semuanya, diratakan semuanya, kemudian Allah bangkitkan nanti sesuai dengan keadaannya masing-masing, dengan niatannya masing-masing. Kalau niatannya mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang berniat untuk merobohkan Ka'bah, maka dialah yang akan diadab seterusnya di dunia dan di hari akhirat. Baik. Kalau dia termasuk orang yang saleh, yang menimpa dia di dunia ini adalah ujian dan cobaan, dan dia diselamatkan nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ini ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ad-da'wah. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran faliyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat munkar, maka silakan dia rubah dengan tangannya. Ailam yastati' fa bi lisanih, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Ailam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia juga tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adha'ful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yang memberikan nasihat ini mengatakan, ya kita melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kita ketika ditanya di hari kiamat, maka ada alasan. Ya Rasulullah, kami sudah menunaikannya. Kami mengingatkan mereka. Kami telah menasihatinya. Wala'allahum yattaqu, dan agar supaya semoga saja di antara mereka ada yang sadar, ada yang kembali. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka telah lupa apa yang telah diingatkan kepada mereka. Dan tetap terus mereka dengan pelanggaran. Anjayna alladhina yanhauna 'anil su'. Maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan ini, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa akhadna alladziina dzalamu, dan adapun orang yang melakukan kezaliman, melakukan apa? Pelanggaran. Taib. Di hari Sabtu kami adab dengan taib bi adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma 'atau 'amma nahuu 'anhu, dan ketika mereka betul-betul semakin menyimpang, semakin keras hati mereka, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian semuanya sebagai monyet-monyet yang hina. Kehidupan mereka biasanya di subuh hari mereka sudah mulai. Tapi pagi hari itu tidak ada suara-suara, tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan-gerakan yang biasa mereka dapati di hari-hari sebelumnya. Sepi, hening kampung itu. Dan mereka memiliki tempat yang mereka tembok. Barakallahu fiikum. Perkampungan mereka, mereka tembok. Sehingga ketika didapati oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak ada aktivitas di saudara-saudara mereka, maka mereka pun menengok ke dalam dan masuk ke pemukiman mereka, sepi, dan mencoba membuka rumah-rumah mereka. Ternyata di dalamnya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu telah berubah menjadi monyet-monyet. Mereka pun menangis, mendatangi orang-orang yang mereka kenali. Jadi orang-orang terhadap monyet itu tidak kenal mana siapa dan fulan si fulan enggak. Tapi monyet-monyet ini mengenali orang-orang yang merupakan kerabatnya, yang merupakan orang dekatnya, mendekat dia dan menangis, nampak menyesali apa yang mereka telah lakukan. Ketika orang-orang yang menasihati itu mengingatkan, tidakkah aku dulunya pernah mengingatkan kalian agar supaya kalian tidak melakukan perkara ini, mereka hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala. Mereka hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala, mengiyakan apa yang pernah diingatkan. Setelah sudah terjadi dan mereka pun akhirnya mati. Barakallahu fikum. Dan monyet yang ada sekarang ini tentunya bukanlah monyet yang dulunya yang ada di Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia kemudian menjadi monyet. Lah, monyet sudah ada sebelumnya. Monyet-monyet sudah ada sebelumnya, sebelum Bani Israel ini yang dilaknat menjadi monyet. Dan ketika orang itu dilaknat dan dijadikan binatang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memiliki keturunan. Setelah dilaknat itu tidak lama setelahnya mereka pun mati. Sebagian dirubah menjadi monyet dan sebagian dirubah menjadi babi-babi oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Di sini juga ada faedah yang diberikan oleh para ulama kita. Jadi bagaimana hukum memakan monyet? Para ulama mengatakan khabis, makan monyet itu jelek, khabis. Jadi sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan untuk kita memakannya karena sifat buruk yang ada padanya. Demikian juga babi, kalau babi barakallahu fikum nasnya sangat jelas. Adapun monyet ini terkadang orang masih mempertanyakannya. Maka dikatakan bahwa monyet hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala merubah seorang menjadi bentuk binatang tertentu kecuali binatang itu adalah binatang yang sangat buruk, binatang yang sangat jelek, jelek perangainya, jelek sifat-sifatnya. Wallahul musta'an. Dan makanan itu memiliki pengaruh barakallahu fikum terhadap orang-orang yang memakannya. Wala haula wa illa billah. Ini faedah yang bisa kita sampaikan tentang masalah pelanggaran amar ma'ruf nahi mungkar dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.